Tuhan yang pulihkan ku. Kau Yesus yang sembuhkan ku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkan.